Jangan dengar ustaz. Mudah-mudahan ustaz Abu tidak dengar. Karena kematian seorang muslim itu juga kan bukan mati. Tidak ada tuh mati. Mana Wahab? Oh, Wahab sudah mati. Ah, kok bilang begitu? Kalau ditanya, mana Matius? Matius mampus, mati. Mana Yohanes? Mati. Mana Yakobus? Mati. Mana Stefanus? Mati. Mana Tetanus? Mati. Mana Robertus? Mati. Mana Sepritus? Mati. Tapi kalau ditanya, mana Abdullah? Ah, wafat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati. Mereka pulang kam. Ustaz Abu itu, masya Allah, saya baru masuk Islam begini, enggak takut mati, apalagi beliau. Enggak ada beliau mengeluh itu. Enggak, cuma pura-pura karena sudah mau pemilu. Allahu Akbar. Kok Jokowi. Sedangkan kami ini cuma ampas-ampasnya pejuang, hanya pejuang-pejuang Islam yang baru. Apalagi beliau Ustaz Abu Bakar Basir. Ya Allah. Enggak laku kau punya tawaran itu. Malah Ustaz Abu lebih senang kalau dicipin apa di penjara Cipinang. Apa namanya? Penjara apa itu? Nusa Kambangan, ya? Mudah-mudahan kita umat prinsip. Prinsip apa? Islam di atas segala-galanya. Oh, ini baru dikasih 50 juta sudah jual akidah. Baru dikasih jabatan sudah mau bunuh ulama. Baru dikasih 1 miliar sudah menghina-hina habaib. Menghina-hina ustaz yang berjuang, bahkan yang sudah kiamat. Awas, ini fitnah yang luar biasa. Perlu prinsip. Bagaimana hancurkan Islam? Orang kafir itu selalu memakai orang Islam. Saya dari kafir masuk Islam, tahu persis bagaimana hancurkan Islam. Pakai orang Islam. Orang Islam yang mana yang diperalat? Pemimpin-pemimpin agama. Maka kacau ini, ada orang gila, pengamat, dosen filsafat, orang Manado juga yang di UI, Rocky Gerung, ya, tetangga saya, saudara saya di Manado. Dia bilang apa? Orang gila bunuh ulama, yang suruh lebih gila. Saya bilang sama istri saya, coba ya orang gila itu dekati saya, Yahya Waloni, kurnasa tebas. Kebetulan di mobil saya itu kan ada pedang dari Makkah itu panjang. Silakan kau dekati saya. Belum sempat kau pukul, saya sudah duluan. Tidak ada cerita itu. Memang begini ulama sebenarnya, begini itu pendakwa. Bukan jadi orang yang ini. Nah, itu tahun apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ceramah tahun 60-an, bukan zaman sekarang. Tidak begitu. Ustaz-ustaz sekarang ini butuhkan yang kuda kayu, yang keras, pintar, dan tidak takut. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadian laula an hadanallahi amarna bil khairati waqtisha bi sya'adati wa anil ma'asi wal munkarat nahana asyhadu an la ilaha illallah hasa ala ta'at wa ilal maghfirati wal jannati da'ana wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bilhaq awlana Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarimin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhama rahimin wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Bapak ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Ittihadul Ummah Pandau yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Badan Kemakmuran Masjid Ittihadul Ummah Desa Pandau Jaya, yang saya hormati Kepala Desa Pandau Jaya yang juga beliau ini terlibat sebagai pengurus Masjid Ittihadul Ummah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridahnya sehingga ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya bisa hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan afdalul a'malu as-salatu khamsu, melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, yakni solat isya berjamaah, dilanjutkan dengan pelaksanaan tabligh akbar dalam ukhuwah Islamiyah sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus masjid. Ini adalah event, ini adalah momen, ini adalah kesempatan untuk kita bersilaturahmi, bertatap muka, supaya saling mengingatkan ikhwal hidup dan mati kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan orang-orang yang telah mengucapkan syahadat. Lalu Abu Lahab beserta istrinya mendengar kabar itu, di sana katanya Rasulullah membagi-bagi harta, Muhammad membagi-bagi harta. Mereka pergi bergegas sampai di sana, tidak ada harta yang dibagi kecuali dakwah. Kecewa berat. Mereka pulang dan kecewa. Karena Abu Lahab dan istrinya ini tidak ada di pikiran mereka kecuali untuk memenuhi syahwat mereka ingin menelan dunia. Dan tidak sedikit manusia seperti itu yang ada di seputar kehidupan realitas kita. Maka tidak ada salahnya kalau setiap saat kita berkumpul bersilaturahmi sekaligus mendengar dakwah. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengumpulkan murid-muridnya, santri-santrinya, dan beliau bertanya kepada murid-muridnya, wahai santri-santriku, apa kira-kira yang jauh, yang dekat dengan kita? Ada yang mengatakan istri, suami, anak, tetangga, kerabat, family. Kata beliau, betul jawaban kalian, tapi yang aku maksudkan yang paling dekat dengan kita adalah mati. Konsekuensi daripada hidup ini adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Hubud dunia, cinta dunia, takut mati. Apalagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak sampai standar normalnya itu hanya 60 tahun. Latasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadai lahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat, yadai lahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama ditanya adalah umur, an umri fima afna. Umurmu dengan apa? Pagi, sore, siang dan malam yang kita kerjakan adalah ibadah kepada Allah, maka umur kita manfaat. Saya kebetulan orang yang baru berumur 11 tahun. Bapak umur berapa, Pak? 43. Jauh. Jauh, beliau lebih tua dari saya. 32 tahun beliau lebih tua dari saya. Saya baru 11 tahun. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Jadi orang yang masuk Islam itu bukan mu'allaf. Siapa yang kasih istilah mu'allaf itu? Coba cari dalam Al-Quran kalau ada kata mu'allaf. Orang yang masuk Islam itu mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk namanya muhtadin. Orang Islam namanya murtadin. Wah, beda hak dan roh. Muhtad, murtad. Murtadin orang yang keluar. Muhtadin orang yang oleh Allah untuk Islam. Bukan datang sendiri. Dia ilahu fahuwal muhtadin. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka dia yang mendapat petunjuk. Mana ibu bapa lebih suka, melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Nah, begitulah posisi ibu bapa, bedanya dengan saya begitu. Saya dipanggil, ibu bapak melamar, kan begitu. Mana ada orang kafir mau masuk Islam? Enggak ada. Coba buka dalam Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itulah perbedaan kita. Mana ada orang kafir? Saya dulunya kan kafir. Ayat yang dibaca tadi. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin zawain bainana bainakum alana muda ila Allah wala yatabizaquduna ba'dan. Kembalilah, qul ya ayyuhal kitabi. Allah panggil, Allah panggil mereka dengan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kitabi. Kembalilah hai ahli-ahli kitab. Ini ayatnya yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau doa sunat fajar. Itu ayat yang jadi andalan beliau memanggil orang-orang kafir ini, khususnya ahli kitab. Kenapa tidak dipanggil kuliah fulan, kuliah Matius, kuliah Markus? Kenapa kuliah ayuhal kitabi? Kenapa ahli kitab yang dipanggil oleh Allah? Mau tahu jawabannya? Karena ahli kitab itulah orang yang paling tahu tentang selak beluk kebenaran ajaran Islam. Makanya dipanggil mereka. Dipanggil untuk apa? Hadir dalam Islam untuk menjelaskan kepada umat Islam dan juga kepada orang-orang kafir. Ini kami yang masuk Islam. La tazidana as-sadan nasi adawatan lil lazina amanul yahuda lazina jalika bi anna minum bizizina warahbana wa'indahum la yastagabiru. Itu orang-orang kafir, orang-orang pendeta yang masuk Islam dalam Al-Ma'idah 82 sampai 85. Jelas sekali itu. Jadi Allah panggil mereka, Allah perlu mereka. Begitu. Jadi mereka enggak usah melamar, Allah yang panggil. Sini kamu, jadi pegawai saya. Oh, bahagia betul. Setelah menjadi pegawai Allah, maka diberikan terompah. Diberikan kasut kepada mereka, diberikan sepatu mereka, diberikan sandal mereka. Apa tulisan sandalnya? Kalau kita kan mau masuk masjid ada macam-macam sandal. Saya punya sandal yang paling saya suka itu dulu bata. Ada yang pakai Yongki Komaladi, ada yang pakai sandal Adidas, ada yang macam-macam merek, betul kan? Tapi sandal seorang ahli kitab ketika dia Islam satu. Ghudwatun fi sabilillahi aw rahawtun khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu sandalnya. Jadi jangan berpikir begini, ini kan orang dari kafir. Mana dia tahu soal Islam? Mana dia, serangkan saya saja muslim dari nenek moyang munafik, apalagi dia. Kan begitu. Ini kan kita bicara prinsip, memang harus begini. Enggak cocok ini, masa dia ini, butuhkah dia ini fanatis? Saya aja sudah dari nenek moyang orang Melayu, Islam saya. Oh, saya begini munafik, apalagi dia. Wah, jadi dia ukur. Oh, dia ukur ini orang yang dapat petunjuk dengan Abu Nawasnya, begitu ya. Kasihan. Nabi mengatakan, al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Saya paling senang kalau masuk masjid, imam yang memimpinnya muda-muda begini. Jangan yang sudah ompong. Nanti makhruj daripada apa namanya kaidah dalam Quran itu bacaannya bisa berubah. Nah itu. Tapi kalau yang tadi muda-muda mantap betul. Muda-muda begitulah backbone tulang punggung Muslim generation. Begitu. Jangan yang datang jadi imam sudah tua-tua. Ini kalau kena tarawih 23 rakaat bisa ampal di tempat itu. Yang muda-muda begini, mana yang muda-muda begini? Ini nih yang dicari oleh Islam. Tegas, pintar, cerdas. Nah itu, menghafal ayat-ayat Allah. Kepala kita ini isi dengan ayat, jangan isi dengan materi, kan begitu. Orang yang masuk Islam, isi hidupnya dengan ayat. Rekeningnya melumpuh. Dari kaya, dari pejabat. Disuruh minta berpidato tentang Islam, dakwah, suruh khutbah, disuruh ceramah, enggak bisa. Ini persoalan yang merenggut kita. Makanya Indonesia ini kan yang kita tahu adalah nation religion. No, bukan negara agama. Indonesia yang kita kenal nation state. Negara bangsa, bukan nation religion. Bukan negara agama. Tetapi dalam faktanya Indonesia mayoritas Muslim. Tuh orang Aceh itu kalau jadi pejabat standarnya bisa baca Al-Quran. Ini pejabat-pejabat kita ini, jangankan pejabat biasa, presiden saja mengucapkan Allah tanpa lam tasjid. Saya pernah dengar masalahnya. Nyebut Al-Fatihah saja salah kok. Pernah ada di YouTube salah. Bagaimana Pak Jokowi? Insya Allah. Sama dengan orang kafir, orang Kristen. Allah tidak bisa kalau dalam tasjid double L itu kan begitu, double L supaya lebih mudah lah. Tidak ada wawu di situ. Insya Allah. Pak pakai wawu wi. Hati-hati. Prinsip-prinsip yang kecil-kecil begitulah dulu. Saya begitu masuk Islam, guru saya mengajar kepada saya, Pak Yahya, saya mau pamit minta tolong ke masjid. Sudah pingin sekali sholat. Karena saya tahu Islam ini betul, bukan karena orang Islam. Bukan. Bukan. Bukan. Yang paling tahu adalah pendeta. Pendeta, pendeta yang mana Ustaz? Yang sekarang ini bukan ahli. Kita nanti sederajat dia dengan kemampuan inteligensi para ahli kitab di zaman nabi-nabi, khususnya Al-Masih atau Yesus Hamasiah, apabila pendeta dimaksud telah menempuh pendidikan doktoral, barulah dia sederajat dengan kemampuan para ahli kitab di zaman Rasulullah. Yang ada sekarang ini bukan ahli kitab, kafir, musyrik. Pendeta-pendeta yang dulu itu adalah pendeta-pendeta yang tak bakal jadi nabi. Coba tanya Ustaz Somad, LCMA. Dengan tanya Ustaz yang lain, walau alam bisawab. Karena saya sudah lihat itu Ustaz Somad, badannya kecil tapi otaknya besar. Beda dengan saya ini, badan besar, otak kecimpring. Yang tahu Rasulullah umur 8 tahun sebagai nabi, ya ahli kitab. Namanya siapa? Bukhairah. Tanya nanti sama Ustaz Somad. Kalau ketemu dia, Ustaz, betulkah? Siapa itu Bukhairah? Siapa itu Waraka bin Naufal? Tanya sama beliau. Dan tanya juga sama beliau, siapa itu Morris Buckley? Siapa itu Profesor James Kimes? Nanti beliau jelaskan. Bukhairah inilah orang pertama kali yang mengatakan kepada pamannya Rasulullah, Abu Talib, ketika membawa Nabi berdagang di Syam, beliau berkata, Abu Talib, singkirkanlah ponakanmu ini, karena dari tadi saya lihat dari Bait Suci, kemanapun dia pergi, tahu enggak Bait Suci yang saya maksud? Apa itu? Bait Suci dulu namanya Baitul Maqdis, atau yang sekarang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nggak ada ustaz di Jakarta ngomong orang Yahudi beribadah di sinagoge. Wah, sinagoge itu bukan tempat peribadatan orang Yahudi. Orang Yahudi tempat sembahyang mereka namanya Bet Tepilah. Bet Tepilah. Rumah studi mereka, tempat mereka menempuh pendidikan orang Yahudi itu namanya Bet Hamidros. Kalau kita madrasah. Kalau dia Bet Hamidros, rumah studi atau sekolah. Kalau kita madros. Bet adalah rumah, Bet Kafi. Karena bahasa Ibrani itu bersentuhan erat dengan kosakata yang ada pada bahasa Perancis. Nah ini Bukhairah bilang, dari tadi saya di Bait Suci melihat anak kecil ini, Abu Talib, kemanapun dia pergi, awan selalu menaungi di atas kepalanya. Ini yang cikal bakal penggenapan daripada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Jangan saudara pisahkan Kristen seolah-olah Injil, Yahudi Taurat, Islam Al-Quran, Nabi Muhammad Islam, Nabi Isa Kristen. Bullshit. Siapa yang ajar begitu? Salah itu, sesat. Kitab orang Yahudi bukan Taurat orang Islam. Suruh bantah saya. Coba bantah. Selama saya berdakwah 11 tahun jadi Muslim ini, enggak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena waktu Nabi Isa datang di dunia, Injil yang Nabi Isa bawa bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk Isabnu Maryama Rohulillahi wa Kalimatullah, dalam bentuk kata-kata. Begini supaya lebih mudah. Waktu Nabi Isa datang, dia tidak membawa kitab, tetapi dia berdakwah, dia meninjil. Injil yang dia bawa begini. Ingatlah kita ketika Umar bin Khattab merampas su'uk di tangan adiknya Fatimah. Apakah Al-Quran sudah dalam bentuk begini? Masih dalam bentuk apa? Su'uk musab. Musab, kitab, su'uk. Atau dalam bahasa Inggris sahabs. Ditulis di atas punggung-punggung kulit hewan, punggung kulit sapi, punggung kulit keledai, dan di atas pokok-pokok kulit daripada pohon, pepohonan. Nah itu disebut su'uk. Karena dulu juga, supaya lebih mudah beginilah. Dulu belum ada pabrik

Quran Surah As-Saff itu, kira-kira ada enggak, sudah datang enggak Nabi Muhammad waktu ayat itu disampaikan oleh Nabi Isa? Berarti Al-Quran sudah datang atau belum? Sebelum Rasulullah datang, Al-Quran sudah ada, sudah turun. Itulah Injil, Taurat, Musa, Ibrahim. Semua Nabi yang ditulis dalam Al-Quran tercatat secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan tidak pernah bertentangan dengan akal sehat manusia. Itu dia. Itu yang dimaksud oleh Allah bahwa Nabi Muhammad datang menjadi sempurna. Dulu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena semua Nabi yang datang atas nama Allah konon tak satu pun dari mereka sukses membawa umat manusia ke dalam ridho ilahi. Tidak ada satupun Nabi, maksud saya, yang berhasil menuntun manusia ke jalan yang benar. Saya kasih contoh, Nabi Musa, Nabi Adam, waktu datang di dunia, gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Gagal. Adam, jangan kau tangkap buah khuldi itu. Jangankan makan, Adam, pegang. Adam digoda istrinya, karena iblis paling suka sekali, paling tahu apa selera manusia ini. Makan saja, nanti kita kekal adanya. Setan, iblis datang menyerupai ular. Makan Adam, gagal Adam. Anaknya saling bunuh-bunuhan. Tidak ada pada waktu itu sampai datangnya Ibrahim. Ibrahim datang. 12 Bani Israel, Yakub gagal. Semua nabi yang diutus Allah, enggak ada yang berhasil. Nuh gagal. Lut gagal. Ingat kita peristiwa Gunung Ararat yang ada di Turki? Apa yang kau buat ini, Nuh? Kamu gila ya? Nuh bilang nanti akan datang banjir bandang. Kamu enggak percaya? Tunggu saja. Bagaimana mungkin, Nuh? Ini di atas gunung. Di Turki sana sudah ditemukan bangkainya oleh para arkeolog. Bingung manusia. Memang iman-iman itu jangan dilogikakan. Makanya saya lihat di akhir zaman ini orang sampai jenggot diukur-ukur, kaki celana diukur-ukur. Itu logika semua, buset, tidak ada hati itu. Tidak laku yang begitu. Karena kedalaman iman seseorang, dalamnya laut sana, ente bisa pakai jangkar sawu ukur ke bawah, sampai tahu kita 500 meter dalamnya. Dalam iman seseorang itu, antum tidak bisa ukur. Dan bukan dengan fisik. Masuk masjid, awas. Ini 55 tahun di Madinah. Awas, ini buya ini. Safi Ma'arif namanya. Ini kiai ini. Ini kiai, jangan main-main. Ketua NU ini. Akil Siraj. Jangan main-main. Ini. Kalau dia berdoa, dia doa, di punggungnya keluar uang dolar Amerika, segala macam. Namanya Kanjeng Dimas Taat Setan. Jamaah juga ikut. Nah, yang model begini, kalau saya memang orangnya mudah dibaca orang. Karena saya apa? Tahu persis. Tahu persis. Jangan sampai kita beriman yastakfuna minanas, kata Nabi, yastakfuna minanas wala yastakfuna minallahi. Kita sembunyi, kita tutup aib kita di hadapan orang. Di hadapan Allah enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa kita tutupi. Jadi ketika saya masuk Islam, kiai saya bilang, Pak Yahya, di Islam itu jangankan berzina. Apa maksud Pak Kiai? Memandang pun bergerak syahwat itu sudah berzina. Masya Allah, mulia betul agama ini Pak Kiai. Iya. Kalau di Kristen enggak. Makanya coba Pak Yahya masuk masjid itu, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Akhwat, ikhwan. Enggak boleh kumpul sama-sama. Bajunya pun harus rapi. Lepas sepatu. Kalau di gereja enggak. Ibu-ibu enggak boleh pakai mukena. Pakai baju yang satu tali itu. Wah, pendeta paling suka begitu. Dia tengok-tengok dari atas, Kristus sangat mengasihin. Oh iya, beda dengan di Islam. Nah, itulah aturan adab. Bukan adat, adab. Adab yang dilakukan dalam pertalian agama para nabi. Sudah dilakukan oleh para nabi. Nabi Isa sholat, membayar zakat, Nabi Isa orang Islam. Cuman waktu mereka datang semuanya gagal. Ibrahim gagal, Ismail gagal, Yakub gagal, Isa gagal, Musa gagal, Lut gagal, istrinya bahkan jadi tiang garang. Ini cerita-cerita ini bukan saya tidak tahu, saya sekolah cerita ini, sejarah para nabi ini saya sekolah, tahu persis. Dan orang yang paling tahu sejarah ini adalah para ahli kitab. Saya yakin ayat yang dibaca tadi itu bukan maunya istri saya itu, Pak. Maunya masjid kan? Maunya masjid. Karena istri saya enggak tahu ayat itu. Yang tadi dibaca kuliah ayuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Dia enggak tahu ayat itu, cuma saya yang tahu. Saya enggak, kalau dia baca Al-Quran pasti bukan ayat itu. Ayat-ayat yang lain barangkali. Peringatan tentang mati atau hidup atau rizki atau berkah atau lain sebagainya. Enggak pernah ayat itu, baru tadi dia baca. Saya sudah curiga, berarti panitia yang suruh baca ayat itu. Cocok. Emang ini yang disuruh juga orator, kan harus siap setiap saat. Orang Islam bisa berdakwah. Bukan persoalan ini baru sudah masuk Islam dengan yang lama, enggak begitu. Saya memang tekan betul sekarang ini. Kenapa? Karena yang merusak Islam saat ini bukan orang kafir. Orang kafir mengadu domba kita, dan kita sama-sama muslim suka berantem. Ini nonton Ustaz Abu Bakar Basir kemarin. Wah, kelihatan sekali sudah mulai cari muka. Nanti kita rumahkan, ay, karena dekat-dekat pemilu. Buset. Jangan dengar Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Abu tidak dengar. Karena kematian seorang muslim itu juga kan bukan mati. Tidak ada tuh mati. Mana Wahab? Oh, Wahab sudah mati. Ah, kok bilang begitu? Kalau ditanya, mana Matius? Matius mampus, mati. Mana Yohanes? Mati. Mana Yakobus? Mati. Mana Stefanus? Mati. Mana Tetanus? Mati. Mana Robertus? Mati. Mana Sepritus? Mati. Tapi kalau ditanya mana Abdullah? Ah, wafat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati. Mereka pulang kam. Ustaz Abu itu, masya Allah. Saya baru masuk Islam begini, enggak takut mati, apalagi beliau. Enggak ada beliau mengeluh itu. Nah, cuma pura-pura karena sudah mau pemilu. Allahu Akbar. Pak Jokowi, Jokowi. Sedangkan kami ini cuma ampas-ampasnya pejuang, hanya pejuang-pejuang Islam yang baru. Apalagi beliau Ustaz Abu Bakar Basir. Ya Allah. Enggak laku kau punya tawaran itu. Malah Ustaz Abu lebih senang kalau di Cipinang, apa di penjara Cipinang. Apa namanya? Penjara apa itu? Nusa Kambangan, ya? Mudah-mudahan kita umat prinsip apa Islam di atas segala-galanya. Oh, ini baru dikasih 50 juta sudah jual akidah. Baru dikasih jabatan sudah mau bunuh ulama. Baru dikasih 1 miliar sudah menghina-hina habaib, menghina-hina ustaz yang berjuang, bahkan yang sudah kiai. Awas, ini fitnah yang luar biasa. Perlu prinsip. Bagaimana hancurkan Islam? Orang kafir itu selalu memakai orang Islam. Saya dari kafir masuk Islam, tahu persis. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Orang Islam yang mana yang diperalat? Pemimpin-pemimpin agama. Maka saya kacau ini, ada orang gila, pengamat, dosen filsafat orang Manado juga yang di UI, Rocky Gerung, ya, tetangga saya, saudara saya di Manado. Dia bilang apa? Orang gila bunuh ulama, yang suruh lebih gila. Saya bilang sama istri saya, coba ya orang gila itu dekati saya, Yahya Waloni, kondasa tebas. Kebetulan di mobil saya itu kan ada pedang dari Mekah itu panjang. Silakan kau dekati saya. Belum sempat kau pukul, saya sudah duluan. Tidak ada cerita itu. Memang begini ulama sebenarnya, begini itu pendakwa, bukan senang jadi orang yang ini. Nah, itu tahun apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ceramah tahun 60-an, bukan zaman sekarang. Tak begitu. Ustaz-ustaz sekarang ini butuhkan yang kuda kayu, yang keras, pintar, dan tidak takut minimal di penjara. Iskariman awmut sahidan. Kalau

Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar. Dan Ibrahim bukan golongan orang-orang yang musyrik. Katakan Muhammad, solatmu, ibadahmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah Tuhan semesta alam, atau yang kita kenal dengan doa iftitah. Jadi ketika orang takbir itu Allahu Akbar, dia sudah menyerahkan, sudah mati dia, supaya khusyuk salat kita, ya itulah diingat, ini kehidupan terakhir saya. Jamaah pernah bertanya sama saya, Ustaz bagaimana supaya kalau sholat itu khusyuk? Saya bilang, saya sendiri saya tidak khusyuk. Ente tanya sama saya manusia. Mana ada? Jujur sajalah, 4 rakaat mana bisa khusyuk 4-4? Nggak bisa. Coba jujur, betul nggak? Paling tinggi 2 rakaat saya jujur. Khusyuk pun setengah, alhamdulillah. Yang penting kita sholat khusyuk atau tidak khusyuk, Allah yang menilai, bukan orang. Hah? Bukan, oh ini nggak betul ini sholatnya ini. Kenapa? Karena ini imamnya tidak pakai jenggot. Ada yang begitu loh, di Batam sampai pecah di masjid karena imamnya tak pakai jenggot. Hah? Saya pun pakai jenggot begini, dulu saya pendeta gak ada jenggot. Kenapa saya pakai jenggot? Karena ini sunnah. Ada bilang kalau tidak pakai jenggot sholatnya tidak sah. Oh gampang, kalau supaya ada jenggot tuh kambing di luar sana ente suruh jadi imam. Buset, kok sampai ukuran ini, kalau sudah wafat kita kembali ke tanah, ruh yang pulang ke sana, jasad kembali ke tanah, ruh yang kembali kepada Allah. Itu suruh orang ini gara-gara ukuran jenggot. Malaikat sana, maju rek, berapa panjang jenggotnya, ukur dulu. Oh ini Abdullah ya, jenggotmu 50 cm, surgamu paling tinggi nak. Kamu Yahya Waloni sini, kata malaikat, berapa panjang? Oh cuma 1 cm begini. Yahya tukang ceramah jenggot cuma 1 cm, ya sudah di luar tamu sana. Nah, kalau yang tidak ada sama sekali, begini. Aha! Kalau yang gondol begini memang tidak ada sama sekali, ini surganya di dapur. Kapan Islam bersatu kalau begini? Ayo. Jadi bukan cuma pengamat ekonomi rupa-rupanya, bukan cuma pengamat hukum di TV, di masjid pun ada pengamat sholat. Mana kita ketemu nanti? Surga itu ada 100 tingkatan, mencapai setiap tingkatan itu 700 perjalanan tahun, 700 tahun perjalanan manusia, itu setiap tingkatan surga. Saya bilang sama bini anak, kita masuk Islam gak usah cari surga yang tinggi-tinggi, biar di God, yang penting surga. Biar jadi cleaning service di sana, yang penting masuk surga. Biar di dapur, yang penting surga. Orang sombong yang tidak masuk surga, orang kafir sombong. Kafirkan saudaranya, dia lebih kafir daripada kafir. Dia lebih sombong daripada orang sombong. Bersatu kita, rapatkan barisan. Jangan ada yang tidak mau pilih Jokowi, ada yang pilih Jokowi, kan begitu. Bukan masalah Jokowi atau siapa, bukan masalah PDI atau apa. Kita cari orang yang berkualitas, yang memimpin negara ini betul-betul. Coba kalau ada KPU bikin ya, calon presiden itu bisa ngaji ya. Wah, gagal kita nonton. Nah, bagus kita nonton nih. Mana nih yang bisa ngaji ini? Yusuf Kalla maju dulu. Nah, tapi Yusuf Kalla bagus lah, masih ada insya Allah, biar sedikit, kecil sedikit saja. Jokowi kalau ditanya kan, Pak Jokowi bagaimana Pak dengan proyek yang runtuh itu? Oh gampang. Bagaimana Pak undang-undang MD3? Belum. Bagaimana Pak undang? Belum. Belum. Oh gampang. Gampang bagaimana, Wi? Sudah banyak yang mati kena girder, rontoh, runtuh itu apa itu namanya? Jembatan layang. Karena gampang ente. Cobalah sedikit-sedikit in. Insyaallah. Ente kan ngaku Islam. Waktu mencalonkan diri kalau namamu Lambertus enggak jadi ente presiden. Karena namamu Jokowi, agama pakai haji, makanya jemaah pilih. Kalau ente kafir enggak bakal dipilih umat Islam. Sayanglah kepada mayoritas ini. Amerika 700 tahun baru Protestan bisa jadi presiden, Katolik bisa jadi presiden, kulit hitam bisa memimpin. 700 tahun. Karena mayoritas negara liberal. Yang aslinya di sana itu separuh Yahudi. Parlemen Amerika itu sama dengan parlemen Yahudi. Yang disebut dengan sistem parlemen Bet Knesset. Rumah parlemen Bet Knesset. Sistem demokrasi Yahudi sama dengan sistem demokrasi Israel sama dengan sistem demokrasi Amerika. Mereka membentuk satu badan yang mensupport dana ke dunia Kristen yang namanya APEC, American Israel Public Affairs Committee. Kuat dananya. Disembahkan ke gereja-gereja, bangun rumah-rumah sakit Kristen yang merobat orang Islam. Makanya saya kalau sakit, ya saya mesti datang tadi ini. Kenapa saya loyo-loyo? Karena saya dalam keadaan sakit. Tadi jam 5 demam saya. Jadi saya diam-diam dari tadi di sini. Biasanya enggak begitu. Saya sakit dalam berceramah ini. Saya bilang istri saya, mau batali, kasihan nih jamaah sudah menunggu, biarlah. Karena sudah bernazar juga di hadapan Allah. Enggak berdakwah kecuali mampus, kecuali wafat baru berhenti. Saya memang sudah mewakafkan diri berdakwah di jalan Allah. Mana ada pendakwah di Indonesia ini? Kalau ada dua saya mau berhenti, mau istirahat saya. Enggak ada. Enggak ada. Semua naik pesawat. Saya pakai mobil dari Jakarta keliling Indonesia. Ini habis dari sini besok ke Pasir Pengerayan Islamic Center. Dari Pasir Pengerayan tanggal 5 di Tapung. Habis dari Tapung turun ke sini ambil barang, berangkat lagi ke Payakumbu. Dari Payakumbu saya pulang ke Jakarta karena tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jadwal saya di Jakarta. Jakarta. Tanggal 16 saya kembali lagi, 17 saya ke Tebing Tinggi, kisaran Labuan Batu sampai tanggal 27. 27, 28, 29 kembali lagi ke Payakumbu, ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu naik mobil. Kalau lain datang tiket terbang cuma 5 menit sampai di Pekanbaru. Nggak mau dijemput pakai Avanza, maunya pakai Alphard. Pukul cerita dakwah 2,5 jam sudah puluhan juta pulang. Datang berdakwah tidak memikirkan bagaimana Islam ini tegak di kemudian hari, anak cucu kita tidak terbengkalai. Ini saya curiga begini ya, kalau sampai ulama-ulama yang membela agama ini sudah tidak ada di Indonesia, aduh ngeri sekali ini Pak Haji keadaan ini. Di tengah kerusakan umat secara eksternal diserang kafir dan munafik, dan internal terjadi dakwah yang memecah belah, lalu Allah utus Ustaz Somad, itu yang menjadi pemersatu sekarang. Coba, makanya saya sering bilang Islam ini seperti Popeye, dia tidak punya kekuatan dalam individu muslim, tapi begitu umat Islam bersatu dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah, orang-orang kafir dan munafik itu, ini kafir ini kerjaannya di belakang layar dia. Dia enggak pernah muncul kalau menghancurkan Islam. Dia mengadu domba, dia membayar orang-orang Islam yang tidak ada prinsip tauhidnya. Dia belikan rumah, dia belikan mobil, dia kasih jabatan. Coba lihat itu siapa tuh, Nusron apa? Wahid Nusron bin Basuki Cahaya Purnama. Ah itu kan anaknya Ahok ya. Cuma ibunya agaknya matanya besar ya, makanya Nusron melotot begini. Saya matanya melotot, Nusron dua kali lipat lagi. Nah itu namanya Nusron Basuki bin Basuki Cahaya Purnama kalau nggak salah nama ijazahnya kali. Karena suka-suka bela Ahok. Wah ini model-model begini, ngaku Islam, hadis Quran fasih betul, balaghahnya minta ampun, jago-jago semua. Saya jadi takut . Masya Allah, saya jadi takut lihat model begini yang terjadi sekarang. Apalagi nonton TV, saya bilang sama istri saya, kasihan mak ya. Sudah enggak ada ulama-ulama yang kuda kayu seperti Pak Kiai Jainuddin. Kasihan umat ini dituntun ke mana? Sama istri saya bilang, yang penting kamu sabar aja lah Pak, sehat-sehat minta doa jamaah. Jadi saya niatnya tidak ada lain kecuali mempersatukan umat ini. Coba ketika Ustaz Somad datang, Ustaz Somad itu saya masuk Pekanbaru tahun 2008 ceramah di UIN, dia sudah menjadi dosen. Betul kan? Dia orang sini. Tapi kenapa tiba-tiba siapapun kalau Allah muliakan dengan sekejap Allah angkat? Karena keadaan dan situasi memang sudah terpecah belah ukhuwah Islamiyah ini. Bayangkan P3 Partai Islam, ini rumah orang Islam, semua kekafir. Tinggal satu yang konsisten saya lihat hari ini, PKS. Ya. PKS, Demokrat, Gerindra. Kalau Demokrat itu santun, Gerindra jujur. Kalau PKS apa? PKS yang sama-sama dengan umat Islam, tidak ada yang membela kesana kemari. Yang saya aneh ini PKB. Ini kenapa ada mata-mata sipit kafir pemakan babi semua kumpul di situ? Innalillahi. Kalau partai Islam ada prinsip, kami ini partai Islam, you kafirun tidak boleh masuk ke sini. Ke Mekah, di area Mekah itu tidak boleh masuk kau kalau kafir. Kecuali orang Islam. Kafir pun boleh, yang penting sudah masuk Islam, betul-betul jiwanya sudah syahadat, boleh masuk area Mekah. Kau sama dengan PKB, P3. Kok ada orang kafir masuk di situ, bela-bela kafir lagi? Ini karena jabatan. Saya lebih mati lapar. Saya bilang sama kemarin saya dokumen saya ini rektor, saya tinggalkan gaji yang besar. Saya berdakwah dalam Islam ini mau cari apa? Apa Ustaz Yaya? Coba dihitung-hitung pakai kepala, pakai logika kita. Saya kesana kemari pakai bensin. Kalau dibayar, kira-kira berapa banyak saya dibayar? Hah? Gak ada saya minta-minta dibayar itu. Oh, sekian ceramah, sekian bayarnya. Boleh tanya panitia masjid. Hah? Gak pernah saya minta bayar. Makanya saya datang ke masjid-masjid itu membawa ilmu. Bapak ibu tidak sanggup mendengar saya karena waktunya sempit. Saya bawa buku. Buku saya itulah yang membantu saya berdakwah kemana-mana. Karena Islam melarang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tadi saya bilang istri saya, mak, telepon panitia masjid. Mungkin saya tidak bisa ini, mulai demam. Ada vitamin yang dikasih dokter kemarin di Duri. Dari Duri saya ke Ermolek, bukan ke Pekanbaru, langsung ke sana. Hampir terlambat saya di sana. Begitu sampai di Ermolek, ular melintang besar sekali 2 meter di jalan. Nggak tahu dari telan apa itu. Bukan di Ermoleknya, kesana lagi masuk ke dalam desa Bongkal apa itu, Pasir Bongkal. Pasir Bongkal ada sungai-sungai di pinggir situ. Masya Allah. Sampai apa mengucapkan lafaz Allah pun kepala desanya sudah. Saya bilang orang Islam bagaimana ini? Sama dengan di Kalimantan. Ada Kombes Pol, Kombes apa AKBP waktu itu. Dia berdiri, kita sampaikan solawat dan salam. Waktu itu saya mau ceramah maulud di Kalimantan. Sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Woi! Ah! Salah! Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi komandan. Uyo maaf Ustaz, hampir sama sih. Wah, hampir sama katanya. Beda dong. Kapolda dengan Kapolres beda, Pak. Hah? Jangan direndahkan. Orang acam orang Kristen, Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Jadi sudah. Orang-orang yang tidak mau belajar Islam itu akan ketinggalan nanti. Khawatir dia prinsipnya jadi lemah. Hah? Khawatir dia. Sebelum maghrib datang ke masjid baca Al-Quran, apalagi yang sudah tua-tua begini, ah, sebentar lagi sudah menghadap, datanglah ke masjid baca Al-Quran sebelum maghrib, tahrim mana satu, hafiz tadarus 1-2 ayat, baru ikut sholat, berlomba-lomba. Orang kafir program mereka ini, saya ingat tahun 94 di Belanda, tahun 2020 mereka mengupayakan Kristen menguasai pemerintahan dan parlemen. Jadi bukan tidak, yang terjadi sekarang ini memang persiapan mereka sudah lama. Nah, terakhir yang 2018 ini dan 2019. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, cari pemimpin-pemimpin, dengar ulama-ulama. Bukan Habib Rizik, saya dan Ustaz Somad itu bukan ulama-ulama yang keras, bukan. Kami ini sayang, cinta kepada Islam. Saya kalau mau pikir lebih baik saya pulang istirahat dulu ke rumah. Hah? Tapi saya memang sudah mengabdikan diri, ya Allah, saya akan berhenti berdakwah kecuali saya mati masuk ke liang kubur baru saya berhenti berdakwah. Itu hanya bertiga kami. Tadi ada sopir tanya, Ustaz mana? Ustaz dengan pengawal mana timnya? Mana pernah pakai tim saya ini? Enggak pernah saya pakai tim. Jemaah sering khawatir, nanti Ustaz kalau di jalan bagaimana orang Kristen cegat? Oh, itu sudah sering, tapi yang paling sering orang Kristen jarang cegat saya. Yang paling sering cegat saya itu makhluk halus. Itu saya dengan istri mau ke Aceh Singkil, kuntil anak lewat di depan kaca. Dia mau lari ke saya, ente lari ke sini, masuk jurang semua kita nanti. Hah? Yang begitu-begitu yang sering kami ketemu di jalan. Di Kristen dulu gak pernah ketemu tuh makhluk-makhluk halus begitu. Karena memang sama-sama halus dulu. Artinya dulu sama-sama setan begitu. Nanti masuk Islam lah baru saya. Dibukakan mata batin saya oleh Allah. Itu sana Yahya, kau lihat itu. Di Islam begini, semua terlihat. Hah? Tu nonton tu film apa itu Karma Yo apa Roy Kiyoshi, eh? Itu ibu yang berjilbab orang Islam sampai pengabdi setan menyembah setan baru ketahuan. Istri saya bilang, Pak, sampaikan ke jamaah itu, apakah betul itu? Saya bilang betul atau tidak, kalau Allah kasih nikmat kepada seseorang itu semua pun biarpun apa agamanya, yang penting dia tidak memanggil ke agamanya, kan begitu. Dia suruh kan yang muslim suruh sholat. Kamu ini mesti banyak sholat, bahkan temannya Robi Purba itu muslim. Ya saya kira dengan adanya beliau itu terungkap, oh ternyata banyak orang Islam juga yang mengabdi kepada setan. Nah ini perlu prinsip, ini semakin banyak bahan dakwah saya lagi, mungkin saya akan menyampaikan bagaimana perasaan orang yang mendapat hidayah, kemudian kembali kepada fitrah. Insyaallah Pak Haji, kalau bulan April masih ada ini, kita sampaikan apa kalau masjid yang melaksanakan apa namanya Isra wal Mi'raj saya tanggal 17 April jadwal saya di apa sana ya, Pujut apa Rohil ya, ah itu sudah pasti insya Allah sudah terjadwal dengan yang di Pasaman Barat tanggal 19. Jadi kalau jemaah mau jadwalkan insya Allah nanti ada di Al Muhajirin apa sini juga di apa ya, apa ini yang di Mumbai. Nah itu pernah saya ceramah di situ di bulan April juga saya ada jadwal. Nanti kalau mau jadwalkan di tanggal 20 ke sana, 20 April ke atas. Bisa bikin Isra wal Miraj dan saya jelaskan langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha. Peran salat dalam pembentukan karakter Islami. Mungkin orang-orang menyembah setan ini karena tidak salat. Bagaimana juga dia mau salat katanya baru mau salat runtuh atap rumahnya. Ah diganggu oleh setan. Berarti orang yang mengabdikan diri kepada setan tidak bisa salat. Alhamdulillah, saya begitu masuk Islam ditanya oleh Kiai Haji Komarun Sofa, Pak Yahya waktu di Kristen itu pernah mengamalkan ilmu hitam? Oh saya bilang enggak, cuma ilmu kafir Pak. Oh kalau begitu saya kasih mandi dulu. Masya Allah, saya ada penyakit ke dokter apa saraf belakang sini. Dulu saya belajar sampai ke Israel kemana-mana itu. Begitu saya masuk Islam mandi, kok heran sampai hari ini saya sembuh. Beliau baca mantra, beliau baca ayat apa itu doa apa sampai sekarang saya sembuh. Nah itulah Allah sembuhkan melalui Pak Kiai Komarun Sofa. Saya sampai sekarang enggak pernah sakit. Di pendeta dulu sakit-sakit macam-macam. Karena kafir haram semua yang masuk ke perut. Hah? Sekarang ini cuma dua makanan saya yang halal. Hah? Makanan Padang Muhammadiyah, Pecel Lele Lamongan NU. Hanya dua itu yang halal. Ada nanti bulan ceramah begini paling dua, masakan Padang Muhammadiyah, rumah makan Padang, rumah makan Akanajuo, itu Muhammadiyah. Tapi ada yang pakai sarung, pakai sal itu, pakai kain putih, gambar bebek, gambar ayam, gambar ikan lele, ah itu Pecel Lele Lamongan, itu NU. Masuk surga semua dua-dua itu. Amin ya Rabbal. Yang tidak Islam kafir yang masuk neraka. Kristen, Hindu, Buddha, apa segala macam agama kafir bukan Islam itu yang masuk neraka. Jadi stop bicara-bicara muslim sesat, maulud sesat, yasinan sesat, kekuburan sesat, enggak usah. Semua sama punya dalil, semua sama argumennya kuat. Jaga rahasia sama muslim, bersatu kita supaya orang kafir dan munafik tambah sakit hati. Doakan kami sekeluarga, mudah-mudahan kami tetap sehat dalam berdakwah. Besok saya akan berangkat ke Pasir Bangarayan, insyaallah pada subuh saya sudah start. Sudah berangkat karena ke sana memang agak jauh. Ya, agak jauh ke sana. Ujung Batu, bahkan bupati, wakil bupati bilang Ustaz sudah siapkan penginapan. Ah, saya tidak apa namanya orangnya tidak alergi dengan fasilitas-fasilitas. Bahkan saya lebih memilih mana yang hati saya tenang di situ yang. Saya orangnya susah. Mau bilang fasilitas juga saya sudah rasa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan dulu pun tidak mati. Kalau mati juga masuk pakai sepatu dalam peti mayat itu. Kasih kupu-kupu pakai jas. Jadi saya enggak usah diganggu dengan fasilitas karena saya sudah kenyang dengan fasilitas itu. Sudah kenyang, bukan itu yang saya cari dalam Islam. Yang saya cari ridha dan ampunan Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zan yufi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana mahlak tasawatinan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkili nar faqad akhzaita wa mali zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan nadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir ana sayi'atina wa tawaffana ma al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi bapak ibu, saudara-saudaraku yang ingin mendapati buku saya kebetulan sambil berdakwah juga penulis buku yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dari buku itu memuat berbagai macam kepalsuan kitab suci Kristen dan biodata kami sekeluarga bagaimana kami memeluk Islam. Setelah ini silakan bagi yang berminat ya, tidak diwajibkan, bagi jemaah yang berminat yang belum memiliki buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, nanti ada istri saya yang akan melayaninya di mobil. Karena dari buku inilah kami pakai untuk berdakwah ke sana kemari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru.